الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan kita dari mukaddimah kitab Daruratul Ihtimam Bisunanin Nabawiyah, tentang pentingnya berpegang teguh dan perhatian dengan sunnah-sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, dan ikutilah dia, ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, salah satu di antara ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan bagi siapa saja yang mau mengikuti Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, akan diberi petunjuk, akan diberi hidayah yang senantiasa kita minta setiap rakaat dalam rakaat-rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, berikan hidayah kami kepada jalan yang lurus. Dan itu bukan hanya doa dan selesai. Doa sangat penting dan gantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah, memohon, meminta pertolongan Allah, hidayah dan taufik darinya subhanah semata, wahdahu la syarikalah. Namun kemudian setelah itu kita juga diperintahkan, dituntunkan untuk melakukan sebab-sebab mendapatkan hidayah. Dan salah satu sebab terbesar dapat hidayah adalah mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian telah kita sebutkan beberapa tafsiran para ulama tentang yaitu ayat-ayat ini, termasuk pula mengikuti jalan Rasul alaihi wasallam, ibadah beliau, muamalah beliau, akidah beliau, jalan hidup beliau. Ini menjadi salah satu sebab turunnya kecintaan Allah kepada seseorang dan diampuni dosa seseorang. Dan itu pun menjadi bukti dia benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan nabinya, "Qul," katakan hai Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian memang cinta kepada Allah, "fattabi'uni yuhibbukumullah," maka ikuti aku. Itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian dan seterusnya ila akhir ayat. Ayat-ayat yang semisal ini mendorong kita untuk mengikuti, meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لقد كان للعلماء الربانيين على مر العصور يد ظاهرة في الحث على العمل بالسنة بمعناها الأصلي إرشادا وتعليما وتأليفا. Berkata penulis Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala, sesungguhnya para ulama Rabbani, para ulama di sepanjang masa, mereka telah memiliki yaitu tangan yang nyata, yakni usaha yang nyata, fil hasbi alal amali bisunnah, di dalam menghasung, mendorong umat untuk mau mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran Rasul alaihi salatu wassalam dengan maknanya yang dasar, dengan maknanya yang asli, seluruh ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, irsyadan sebagai bimbingan dari mereka, wa ta'liman pengajaran dari mereka, wa ta'lifan ataupun dalam bentuk karya-karya tulis mereka. Para ulama yang sesungguhnya, mereka sebagaimana kata Rasul, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, ya. Walakin warasul ilm. Dan kita sangat butuh bimbingan mereka, karya-karya tulis mereka yang mengikuti jalan sahabat, mengikuti jalan Rasul dan para sahabat yang dengan baik sepanjang masa, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada. Ikuti tulisan-tulisan mereka, bimbingan mereka, fatwa mereka, terlebih di masa-masa banyak fitnah, ujian, ya, baik berupa syahwat maupun syubhat, ya, syahwat harta, kedudukan, wanita, maupun syubhat kerancuan pemikiran, penyimpangan, ajaran sesat dan berbagai macamnya. Kemudian beliau mengatakan, wa bifadlillah thumma bifadli hadhihi al-juhud al-mabdhulah allati faniyat fiha al-a'mar wa tujshimat min ajliha al-akhtar wa uthira fi sabiliha al-i'sar 'ala al-i'sar wasalat ilayna sunnah. Dan dengan keutamaan dari Allah, kemudian dengan keutamaan usaha dan jerih payah yang telah dikerahkan oleh mereka, para ulama, allati faniyat fiha al-a'mar, yang telah mereka habiskan atau umur-umur telah dihabiskan padanya dengan meneliti, mencari hadis. Sahabat Jabir bin Abdullah satu bulan untuk meneliti, mencari kebenaran satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasul alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar sebuah hadis baru yang belum pernah didengar semasa hidup di masa Nabi alaihi wasallam. Dia mengecek, engkau dengar dari siapa? Dari siapa? Sampai ke sahabat fulan, didatangi, persiapkan tunggangannya sampai sebulan sampai di tempat tujuan dan menanyakan benar terhadap sahabat yang lain tadi mendengar dari Rasulullah SAW benar. Alhamdulillah. Datang masa berikutnya dan masa berikutnya sampai masa-masa tadwinul sunnah, masa-masa penulisan hadis zaman Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim. Demikian pula di sana ada Imam Ahmad, ya, dan sebelum itu Imam Malik, kemudian muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian muridnya Imam Syafi'i dan temannya Imam Ahmad, begitu pula muridnya Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang semasanya, An-Nasa'i, Tirmidzi, mereka menulis Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang mereka miliki dari fulan-fulan-fulan sampai ke Rasulullah. Mereka habiskan umur mereka untuk itu, wa tujshimat min ajli al-akhtar. Demikian pula ditempuh perjalanan jauh karenanya demi menjaga sunnah Rasul. Wa uthira fi sabilihi al-i'sar 'ala al-i'sar. Mereka utamakan kesulitan di atas kemudahan dalam menempuh perjalanan mendapatkannya. Mereka bisa tenang-tenang di rumah. Mereka bisa enak-enak dengan keluarga, dengan istri dan anak. Namun mereka mengadakan rihlah, perjalanan menuntut ilmu. Terkadang sebagian mereka hanya mencari beberapa hadis, ya, dan seterusnya. Dan mereka menganggap itu sebagai satu bentuk kurbah, taqarrub ilallah. Dan bukan di sini tempatnya, di sana sekian banyak hadis yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu, termasuk ilmu hadis Rasul alaihi wasallam. Pondasi dasar ilmu agama kita, qala Allah qala Rasul, Alkitab was sunnah, Al-Qur'an dan hadis. Maka di situ. Lebih-lebih Al-Qur'an sifatnya mutawatir dan banyak dihafal. Ada yang mencoba memalsu sedikit terbongkar, namun hadis mereka teliti sanadnya, yang kau dengar dari siapa, dari siapa, dari siapa. Memastikan kebenaran ini memang sahih dari sabda Rasul alaihi wasallam. Kemudian ada yang ketahuan ini kadzdzab, pendusta, ini wabda, pemalsu hadis. Fulan saduq, jujur, sayyi'ul hifdz tapi jelek hafalannya. Ini majhul dan seterusnya. Ini mereka. Ya, rehlah. Dan kita tahu dalam hadis, ya, sampai ketika datang para penuntut ilmu dan hukum asal menuntut ilmu itu dicari. Ilmu itu didatangi dan bukan diminta datang. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan diminta datang. Ini hukum asal. Dulu sebelum Rasul alaihi wasallam di Madinah diam, orang-orang dari berbagai penjuru datang. Beliau yang datangi rumah-rumah, beliau yang mendatangi, bahkan beliau seru orang di pasar. Bahkan Nabi datang ke Taif ke sana. Dan bukan dengan jemputan, dengan suguhan air minum putih, dengan semua telah siap. Bahkan beliau disambut dengan lemparan batu. Dan beliau pun diteriaki dan diejek oleh anak-anak kecil di Taif. Beliau bersedih sambil melihat jarinya kaki berjarah, tersandung-sandung batu dan dilempari. Dan beliau sambil menghibur diri mengatakan, "In anti illa asbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti." Tidaklah engkau kecuali hanya seekor atau sebuah jari. Tidaklah engkau kecuali hanya jari yang engkau terluka di jalan Allah. Beliau pun ditawari oleh malaikat Al-Aqsyabain untuk yang telah diizinkan oleh Allah untuk memberi tawaran kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau Nabi berkeinginan dan ingin untuk membalas penentangan mereka, penolakan mereka, bahkan penghinaan mereka kepada Rasul Allah, beliau alaihi salatu wasalam, maka mereka telah diizinkan malaikat penjaga gunung ini untuk menimpakan gunung kepada mereka. Namun Rasul menolaknya. La bal arju an yukhrijallahu min aslabihim qauman ya'budunallaha la yusyrikuna billahi syai'a. Bahkan aku berharap Allah kelak mengeluarkan anak keturunan dari tulang sulbi mereka yang kelak akan beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasul al-Sultan dakwah jalan dan sampai beliau dakwah terus hingga akhirnya Amul Wufud, perjalanan panjang yang tadinya di periode Mekah dikejar-kejar, diteror, diancam, lebih-lebih setelah pamannya wafat Abu Talib, panjang lagi beliau sampai diancam bunuh, sampai beliau harus berhijrah dalam keadaan beliau diincar hidup atau mati, dan beliau bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Thawr, sebagaimana kita tahu. Dan demikian singkatnya, baru di Madinah azan berkumandang dengan lantangnya, salat berjamaah ditegakkan, syiar Islam terlihat, syiarnya dengan azan, demikian pula azan Idain, Idul Fitri maupun hari raya kurban, ya. Demikian pula yang lain-lainnya, beliau pun mengirimi surat, ya, sana kemari, termasuk dari tempat beliau. Beliau mengirim juru dakwah Abu Musa al-Asy'ari ke sana, Ali bin Abi Thalib ke sana, Mu'adz bin Jabal ke sana. Dan di tahun utusan sekitar tahun 8 kurang lebih datang utusan-utusan ke Madinah. Datang satu kaum ke Madinah melihat tata cara salat Rasul, belajar sifat salatnya Rasul langsung, menghafalkan hafalan-hafalan Quran dari Rasul dan para sahabat, tanya-tanya tentang Islam, tanya-tanya tentang dakwah, dan mereka berislam. Mereka pun menyampaikan kepada kaumnya di belakang. Banyak. Ini yang dikenal dengan Amul Wufud. Rasul sudah diam di tempatnya dan orang berdatangan. Ya. Maka hukum asal itu al-ilmu ya'ti. Ilmu itu didatangi. Namun ketika belum mau datang, maka kita yang usaha. Ya. Maka butuh banyak di antara mereka yang bukan tidak mau, namun insya Allah karena belum mau. Kalau mereka tahu betapa beratnya kehidupan akhirat, betapa butuhnya kita bekal untuk menyongsong hari esok, dan ada kehidupan setelah mati yang harus kita persiapkan, ya, terus tidak wai. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, ada pada waktunya mereka akan datang mencari. Ya. Yang demikian, maka ini hukum asal, didatangi ilmu. Dan mereka para ulama mencari, ya, bertanya. Bahkan sebagian mereka menunggu di depan pintu rumah sahabat yang lain, ya, atau tabiin. Demikian pula banyak sekali sama mereka. Ketika datang rombongan ini, di antara rombongan tersebut Rasul mengatakan, marhaban bi talibul ilm, marhaban bi talabatil ilm, atau kama qala Rasulullah SAW, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dan di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang thullabul ilm, dia mengatakan, ya, kepada seorang sahabat yang datang jauh-jauh, "Ma ja'aka bik ya Zir?" Apa yang membuatmu datang kemari? Tanya kepada seorang sahabat. saya datang tidak lain kecuali untuk mendapatkan ilmu, menanyakan ilmu. Maka Rasul mengatakan, ya, innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna au yatlub. Sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya untuk seorang pencari ilmu, pencari ilmu syar'i, pencari ilmu agama, ya, karena ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Kan begitu pula keutamaan yang lain banyak, apalagi belajarnya di masjid, ya, belum lagi beberapa yang lain-lainnya. Namun tentunya la ifrad wa la tafrid bukan kemudian menyepelekan, cuman belajar kok gampang, lah fadilahnya besar. Tapi juga bukan berlebihan sehingga seorang yaitu terperdaya, tertipu, merasa sudah berarti amal saya sudah banyak ya, tiap hari begini dan beginilah. Jangan. Ya, seorang sudah beribadah 80 tahun pun bisa dia menyimpang, bisa dia suruh khotimah waliyazubillah. Namun seorang terus berharap, seorang terus berdoa dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berusaha dan dia berusaha, insyaallah Allah akan membantu. Wabillahi taufik. Baik. Maka dengan usaha jerih payah mereka, wasalat ilaina sunnah. Ya. Waktu umur yang mereka luangkan, jarak tempuh yang mereka lalui, kesulitan demi kesulitan yang mereka pilih, yang mereka ambil risiko di atas kemudahan. Sebagian mereka sampai ketika perjalanan ini ada yang minum air kencingnya sendiri, Tunjau. Sampai minum air kencingnya sendiri. Ini hukumnya asalnya haram. Namun kalau darurat mau mati di padang pasir, ya, tidak ada air minum yang lainnya, maka Islam memperbolehkan ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat memperbolehkan yang tadinya dilarang, tapi dengan catatan darurat, bukan kemudian sedikit-sedikit, oh ini kan darurat, ini kan darurat, betul-betul darurat yang memang sudah terdesak. Itu sebagian mereka mereka lakukan, dan sebagian mereka menyimpan roti sisanya, makan roti gandum empuk, kemudian sisa cukup kenyang disimpan dalam tasnya, di dalam kantongnya, kemudian perjalanan jauh sudah mengeras, ya. Roti gandum ini beberapa lama keras, mereka celupkan lagi ke airnya, celupkan lagi ke sehingga empuk, dimakan lagi. Dan banyak sekali kisah mereka yang menunjukkan kita bukan apa-apanya. Namun ini dengan sebab usaha mereka, wasalat ilaina sunnah, sampai kepada kita sunnah ini. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ini di hadapan kita semua. Maqlu'ah, mahfudzah, makhdumah. Sudah siap, sudah terjaga, sudah dikhidmah. Sudah dikhidmah, sudah dilayani. Sudah disusun, sudah dituliskan, sudah disebutkan sanadnya, sudah dikumpulkan jadi satu dengan pengorbanan mereka sekian banyak. Lian sabba juhdana ala ta'allumiha wal inqiyadi laha wa da'wati ilaiha, agar menegakkan kesungguhan kita, mengingatkan kita untuk lebih menegakkan kesungguhan kita ala ta'allumiha, untuk mau mempelajarinya, mau tunduk dan terikat dengan sunnah tadi, wa da'wati ilaiha, dan mendakwahkannya yang sudah mereka luangkan oleh para ulama. Ya, kumpulan hadis yang mereka sebut dengan sanadnya itu penuh perjuangan, ya. Ya. Dan barang siapa yang pernah menyusun sebuah tulisan, ya, dia akan tahu secara sedikit dia minimal mengetahui pengalaman ataupun tahu bagaimana tidak mudahnya menyusun suatu, ya, karya tulis. Baik. Mereka betul-betul saring, mereka pilih. Apalagi Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala, ya, tidak ada satu hadis pun beliau tidak cantumkan dalam Sahih Bukhari kecuali beliau sholat, ya, minta kemantapan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu secara umum sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat, mintalah tolong. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Banyak sekali kisah-kisah mereka, dan ini paling tidaknya mengingatkan kita jasa mereka, pengorbanan mereka luar biasa. Ya. Bukan seperti sekarang mau nulis hadis tinggal ada fasilitas syamilah, ya, ada yang lainnya, sebagian di situs-situs sunnah ada mesin pencarinya, tinggal ketik hadisnya misalnya. Ketik hadis misalnya la yusabbikanna ahadukum asabi'ahu wa huwa fi shalat, jangan kalian menyilangkan jari-jemari tangannya, ya. Tulis la yusabbikanna, ketik jebret, keluarlah tuh. Ini Abu diriwayatkan oleh imam ini hadisnya siapa. Kalau dia bingung mencari perawi ini kok enggak kenal, dia ingin cari satu persatu, ketik perawinya, tik tik tik tik, jebret sudah kelihatan. Mau kitab apa yang dia tunjuk dengan jamin. Di Tahdhibul Kamal dia tunjuk, Tahdhibul Tahdhib dia tunjuk, di Du'afa dia tunjuk. Dia cari di Syiar Alamin Nubala, tunjuk kitabnya, jebret keluar semua. Dulu para ulama, ya, sudah nulisnya pun, ya, tidak mudah kertasnya, ya. Demikian pula, dan kalau kita ceritakan banyak sekali kisah-kisah mereka, para ulama rahimahumullah, bermacam-macam dan sangat banyaknya, ya, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Ahmad rahimahumullah, dan para ulama yang lain. Walam tazal bihamdillahi wa tawfiqihi wa i'anatihi fi kulli asrin minal usur ta'ifatun tusrifu hammaha wa tunashi'u abna'aha 'ala al-inayatil 'azimati bis sunnati nabawiyah. Dan senantiasa alhamdulillah, segala puji dengan taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah, di setiap masa akan senantiasa ada ta'ifah, sekelompok umat ini, tusrifu hammaha, yang meluangkan perhatiannya, wa tunashi'u abna'aha, mendidik atau menumbuhkan anak-anaknya, ini generasi berikutnya, alal inayatil azimah bis sunnatin nabawiyah, untuk mau perhatian, untuk mau mencurahkan dan memberikan perhatian yang besar terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah dengan menghafalnya, dimulai dari hadis-hadis yang pendek, 40 hadis dan seterusnya, atau dengan cara menulisnya, atau beberapa hal yang selainnya, atau mempelajari mustalah hadis, atau membahas syarahnya, atau yang seterusnya. La farqa fi dzalika baina syai'in minha, tidak dibedakan sedikit pun dari hal tersebut. Mana yang datang dari Rasul, sunnah mereka belajar. Al kullu yu'ta bihi kama usira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya didatangi, semuanya dibahas, semuanya diperhatikan. Kama usira 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan, dinukilkan, diambil dan diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usira, ditinggalkan jejak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis bidhabitihi syar'i al-warid fil hadis sahih, dengan ketentuannya yang syar'i yang datang sebagaimana dalam hadis sahih. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, apabila aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka dulu para sahabat, ya, ketika Rasul memerintahkan, tidak tanya dulu, ya Rasul ini wajib apa sunnah? Ya Rasul demikian dan demikian. Pernah satu kali mereka tanya, ya Rasulullah, apakah diwajibkan haji seperti ini tiap tahun? Rasul diam, seakan kurang menyukai pertanyaan tadi. Tanya lagi sampai berulang kali, ya, dan Rasul mengatakan, seandainya aku mengatakan iya, laukultu na'am lamas tata'tum, ya, seandainya aku katakan iya, kalian gak bakal mampu wajib haji setiap tahun. Oh, sekali seumur hidup aja sulit, ada sebagian sulit, mungkin nabungnya, dananya, mungkin antreannya, mungkin sulit perjalanannya, mungkin dan yang lain. Dan itu pun diwajibkan hanya bagi yang mampu. Maka ketika itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa ini wajib tiap tahun atau berapa? Ya, kemudian disebutkan hadis, ya, apabila aku idza nahaitukum an syai'in fantahu, maka jika aku larang kalian maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku memerintahkan kalian tentang suatu perkara maka kerjakanlah semampu kalian. wa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim ala anbiyaihim. Dan di antara perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian, ya, adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Ya. Contohnya di Al-Baqarah, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya, dengan bahasa Ibrani, bahasa Taurat, namun Allah kisahkan dengan bahasa Arab, ya, di Al-Quran. Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk kalian menyembelih sapi betina. Dan mereka menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada habisnya. Ya, pergilah sana tanya kepada Rabbmu yang dimaksud sapinya seperti apa. Apa sapi yang bagaimana. Mahiya. Innal baqara tashabaha alaina. Kami belum jelas sapinya seperti apa. Coba tanya lagi kepada Allah. Sapinya yang kayak apa. Padahal dimaksudnya beli sapi juga. Ya, Al-Baqarah. Namun kemudian datang lagi Nabi Musa dan mereka mengatakan seperti apa demikian dan demikian. Akhirnya semakin sempit dan mereka dipersempit karena pertanyaan mereka sendiri. Akhirnya disuruh untuk menyembelih seekor sapi yang berwarna kuning kemasan, bukan hitam, bukan coklat, bukan merah, safra, faqi'ul launuha tasurrun nadirin, cerah warnanya menyenangkan orang yang melihatnya. Demikian pula itu adalah Al-Baqarah, ya, sapi yang la tusirul ard wa la tuskil harf, la apa alhamdulillah tidak, belum pernah dipakai membajak ladang manapun dan belum pernah dipakai untuk menarik, ya, air pengairan manapun, belum pernah dipakai, ya. Sapi yang begini, begini, begini, akhirnya semakin sulit mereka mencari. Dan mereka akhirnya pun kerjakan, hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Maka tidak demikian, ya, as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, ya. Dan dididik oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul perintahkan sami'na wa ata'na, kerjakan semampunya. Dan kemudian nanti mereka ketahui sendiri. Ketika Rasul memerintahkan sesuatu, namun satu waktu Rasul tidak mengerjakannya. Ya, mereka melihat, kadang mungkin karena uzur, oh kalau ada uzur ini tidak wajib. Atau, oh memang ini berarti hukumnya sunnah. Oh, Rasul melakukan yang begini dan begini. Oh, berarti dan demikian. Namun hukum asal, seorang dapat perintah Nabi SAW, fa'tu minhu mastata'tu, kerjakanlah semampu kalian. Yada'una ilal akhdi bisunnah, maka mereka ahlu sunnah dari masa ke masa, ta'ifah, kelompok ini, mereka dari masa ke masa senantiasa mengajak, mendakwahkan umat untuk mau perhatian, mengambil, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah SAW. Wal hirsi 'alaiha, semangat padanya, jumlatan wa tafsila, baik secara global maupun terperinci. Wayungkiruna ala man hada an hadha at-tariq bi ayyi naw'in min anwa'il hidah, dan mereka mengingkari terhadap pihak mana saja yang menyimpang dari jalan ini dengan berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangannya. Penyimpangan apa saja? Menyimpang dari sunnah sebutkan. Dan itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasqutu 'anil batil, tidak mendiamkan terhadap kebatilan. Sebagaimana dalam hadis, ma min nabiyyin, ya, ba'atallah ila ummati illa, ya, yu'allimu ummatahu khairan ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah ada seorang nabi pun yang Allah utus untuk kepada umatnya kecuali nabi tersebut memberitahukan, mengajarkan kebaikan apa saja yang diketahuinya untuk mereka. Wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan semua kejelekan yang membahayakan mereka, beritahukan besar maupun kecil, ya. Dan itu mencontoh firman Allah dan sabda Rasul, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka orang-orang yang salat, yang mereka lalai dalam salatnya, salat tapi nunggu waktunya hampir habis. Kalau waktunya sudah hampir habis, ambil air wudu, salatnya cepat, taktuk taktuk taktuk. Rasul mengatakan tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, dan itu rahmah. supaya umatnya tidak mencontoh yang demikian. Dan ketika disebutkan ancaman orang yang tahu dan bisa baca, tahu cara sholat namun tidak mau sholat, dalam Bukhari, oleh malaikat dipecah kepalanya hingga menggelundung batunya, kemudian diambil batunya, kembali lagi kepalanya utuh lagi. Dan yang seperti itu rahmah, supaya mereka tidak mengalami siksa itu, supaya mereka mau mengerjakan sholat dan tidak meninggalkannya. Ya. Maka rahmah tidak selalu kemudian selalu bersikap lemah lembut. Ketika memang dibutuhkan ya, anak kita lembut bisa, sudah, itu hukum asal. Ketika tidak bisa, itu tadi sebagaimana kita contohkan. Ya, kadang kotoran diusap bersih, kadang digosok dengan batu apung, kadang harus kuat. Begitu pula ketika ada seorang sahabat yang wudu tidak terkena airnya di atas tumitnya sebesar koin. Rasul mengatakan, "Wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit di neraka, celaka tumit-tumit di neraka, celaka tumit-tumit di neraka. Dan itu rahmah. Nabi itu diutus basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dua sifat ini, amar ma'ruf nahi munkar. Tanaman butuh bukan hanya dipupuk, disirami, butuh dipagri, butuh dijaga anti hama. Jangan sampai cuma subur tumbuh ke atas tapi habis diinjak-injak. Ya, kambing, dimakan ayam, dan yang lain. Dijaga, dilindungi, dipagar anti hama namun juga tidak disirami. Bagaimana akan subur tumbuh ke atas? Ini yang kemudian mendorong sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Al-Albani, Muhammad Nasir Al-Albani nulis kutip dari pelajaran beliau, kemudian dibukukan, judulnya bagus, At-Tazkiyah wa Tarbiyah, pendidikan dan pembersihan. Ya. Pendidikan dengan yang baik-baik dan dijaga, dibersihkan, dijaga, dibentengi, dilindungi dari yang jelek-jelek. Dan begitu pula generasi muda dan umat ini, bukan hanya diajari yang baik-baik, dibiarkan cari yang jelek-jelek semuanya lah, dilindungi juga, dijaga dari syahwat dengan gencarnya, entah narkoba, entah perjudian, lotre, undian, dengan berbagai macam. Ya. Jika ya, mereka salah masukkan kendaraan ke bengkelnya, ke dokternya salah pun orang tuanya khawatir. Anaknya berbisnis kerjasama, menaruh saham berjuta-juta kepada orang yang tidak amanah, orang tuanya khawatir. Lalu bagaimana dengan urusan surga nerakanya? Anaknya berteman dengan seorang yang punya pemikiran menyimpang. Ya. Maka mereka memperingatkan, mengajak, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mereka mengingkari setiap penyimpangan yang menyimpang dari jalan ini. Dengan bukti, dengan hujjah, bukan dengan tuduhan dan fitnah. Tapi dengan bukti. Seperti kata Allah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Ya. Berikanlah bukti-bukti kalian jika kalian memang benar. Hujjah. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau, "Ulaikal ladzina qala fihim Abu Abdillah Al-Hakim." Mereka ini golongan ya, ahlu sunnah, ahlu hadis panjang masa. Mereka lah yang disebutkan oleh al-imam al-hakim. Salah seorang ulama hadis al-hakim punya kitab mustadrak lil-hakim. Beliau mengatakan tentang ahlu sunnah, ahlu hadis, "Qawmun salaku mahajjata salihin, wattaba'u athara salafi minal madin. Wadamahu ahlal bida'i wal mukhalifina bisunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in." Mereka adalah satu kaum, kata Al-Hakim, yang mereka menempuh jalannya orang-orang saleh. Ikuti, tinggal mengikuti. Jalannya sudah ada, aturannya sudah ada, hukum-hukumnya sudah Allah sebutkan, plus orang-orangnya yang melewati sudah ada. Oleh karena itu, kenapa para nabi itu diutus dari kalangan manusia? Di antara hikmahnya, kenapa kok enggak jin? Karena jin bisa melihat kita, kita enggak bisa lihat jin. Sehingga sholatnya nabi, kalau nabinya ini manusia, bisa dilihat oleh jin. Omongannya manusia bisa didengar oleh jin. Namun bagaimana jika nabi itu dari kalangan jin? Ya berbeda. Huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahu. Dan Ibnu Qayyim di awal kitab Zadul Ma'ad. Demikian pula diberikan mukhtasar Syekh Muhammad Al-Najdi rahimahullah, mengingatkan tentang landasan pokok ini, bahwasanya semua yang Allah pilih itu berdasarkan pilihan Allah yang baik, yang Allah Maha mengetahui dari segala sesuatunya. Kenapa Allah pilih para nabi dari manusia? Kenapa Allah pilih nabi terakhir dari Bani Ismail, putra Nabi Ismail bin Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan dari Bani Israil? Kenapa Allah pilih kok bahasa nabi yang terakhir bahasa Arab? Kenapa kok kitabnya begini? Kenapa kok begini dan begitu? Allah itu paling tahu. Ya. Dan kenapa kok kiblatnya di tengah? Ya. Dan kenapa kok ada perpindahan kiblat? Semua ada hikmahnya. Kenapa kok dulu kita pernah mengalami dua kiblat? Ya. Ya. Banyak hikmahnya. Ya. Dan kenapa kok kiblatnya enggak di ujung dunia paling barat sana, di benua Amerika misalnya? Kenapa tidak yang paling timur itu, tapi kok di tengah? Kok di Israel? Dan kenapa kok Allah takdirkan negerinya para nabi waktu itu kering kerontang, panas? Dan berapa? Semuanya ada hikmahnya. Hanya saja manusia kadang tahu hikmahnya, kadang tidak. Kadang disebutkan oleh ulama, kadang tidak. Namun kita yakin setiap ketentuan Allah pasti mengandung hikmah, karena di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Mengandung sifat hikmah, bijak dalam setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Saya kembali ke sini. Kata Al-Hakim, mereka Ahlussunnah adalah satu kaum salatu mahajjatus salih, yang menempuh jalannya orang-orang saleh. Mau mengikuti jalan mereka. Jadi bukan kita buat jalur baru, bukan kita bikin ajaran baru. Lihat, ikuti jalan Rasul, jalan para sahabat, jalan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Mereka enggak beda kok dalam hal prinsip, ya, dalam hal mendasar. Mereka berbeda dalam masalah-masalah yang kecil, yang di situ diperistihadnya diperbolehkan, diberi kelonggaran dalam hal itu. Duduk subuh satunya miring, satunya tegak, biasa saja. Imam Ahmad, Imam Syafi'i beda, ya, turun lutut dulu atau tangan dulu, namun akidah mereka satu. Al-Quran makhluk atau kalamullah? Satu suara. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ada tidak azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan malaikat? Ada, satu suara. Yang menyelisih hanya alul bid'ah. Sirat, jembatan, ada mizan, timbangan amal, ada ini, ada itu, ada malaikat, demikian-demikian. Perkara pokok. Dan itu Allah hasung dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, begitu dalam hadis-hadis, untuk kita mengikuti jalan mereka. Ya. Dan ini ciri mereka Ahlussunnah, dan semoga kita diberi taufik dan terus dijaga untuk menjadi bagian dari mereka Ahlussunnah. Qaumun salaku mahajjatus salih, yang mengikuti jalannya orang-orang saleh. Ikuti. Dan itulah siratal mustaqim yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang sudah ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yani ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Wattabau athar salafi minal madhin, mereka mengikuti jejak para salaf pendahulu mereka yang sudah berlalu. Wadamahu ahlal bid'ah wal mukhalifin, dan mereka pun mencampakkan, menolak ahlul bid'ah yang menyelisih setiap sunnah-sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat sebelumnya telah berpecah, Yahud, iftaraqat al-Yahud ila 71 firqah, 71 golongan. Nasara iftaraqat 72 golongan. Wa satafariqu hadhihi al-ummah, dan umatku ini akan berpecah juga ila 73 firqah, 73. Ya, kulluha fi an-nar illa wahidah. Dan para sahabat semangat untuk mencari tahu, untuk selamat, siapa yang satu itu ya Rasulullah. Bukan semata langsung kemudian, oh saya mesti, atau terlalu putus asa, wah 73 golongan semua masuk neraka, yang selamat cuma satu, wah saya gak mungkin lah, sudah gak usah tanya-tanya, mesti sudah, gak mungkin. Atau sebaliknya, terlalu pede, oh saya mesti yang satu itu. Namun para sahabat tanya, mencari tahu sifatnya Ahlussunnah itu seperti apa, supaya saya bisa mengikutinya, supaya saya bisa memperbaiki diri, berusaha untuk masuk jadi satu golongan yang selamat itu. Ya. Kemudian disebutkan Kelanjutan dari kalam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Hakim. InsyaAllah ba'da azan kita sekos azan dulu insyaAllah ta'ala. Kemudian Al-Hakim mengatakan, فأقولهم بلذاذة السنة غامرة وقلوبهم بالرضاء في الأهوال عامرة تعلم السنن سرورهم ومجالس العلم حضورهم وأهل السنة قاطبة إخوانهم وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. Maka akal-akal mereka dipenuhi dengan kelezatan merasakan sunnah, merasa lezat, merasa tenang, merasa lezat dengan ajaran Rasul alaihi salatu wasallam. Fa uquluhum, kata Imam Al-Hakim, sahib Al-Mustadrak, pemilik kitab Al-Mustadrak yang amat terkenal, seorang ahli hadis. Ini kelanjutan kalam beliau tentang ahli sunnah dan sifat mereka. Wa qulubuhum birradai fil ahwali amira, dan kalbu mereka baik diramaikan, dimakmurkan, amirah, birradai fil ahwal, dengan keridhaan dalam setiap kondisi. Ketika dapat nikmat bersyukur, ketika dapat musibah bersabar mengharapkan pahala lebih dan seterusnya. Ta'allumu sunani sururuhum, mempelajari sunan-sunan, mempelajari sunnah-sunnah adalah kebahagiaan mereka. Dan majlis-majlis ilmu adalah kesukaan mereka. Wa ahlu sunnah qatibatan ikhwanuhum, ahlu sunnah secara keseluruhan adalah ikhwan, saudara mereka. Wa ahlu al-ilhadi wal-bidah, sementara orang yang menyimpang dan pengikut bidah, bi asriha ba'da'uhum, secara global adalah yaitu lawan mereka. Ini kata Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. إلا أن هذه الطائفة المنصورة الناجية لا تسلم في كل عصر من جاهل أو صاحب هوى يكيد لها المكائد وينسب لها الأعداء ويلصق بها أعظم الفراء. Hanya saja, ya, setelah beliau disebutkan, penulis menyebutkan kalam Imam Al-Hakim tentang ciri dan sifat Al-Sunnah. Penulis menyebutkan bahwasannya hanya saja kelompok ini, Taif al-Mansurah al-Najiyah, yang tertolong dan selamat, ini mereka, yakni la taslam fi kulli asrin min jahil, tidak lolos, tidak lepas, tidak selamat di setiap masa dari adanya, yaitu sikap orang jahil atau sahib hawa. Orang jahil adalah yang belum tahu ilmu, sehingga mengomentari, sehingga menyikapi, sehingga menfonis, sehingga menuduh tanpa ilmu. Atau yang kedua, sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, pengikut pemikiran tertentu, ambisinya, kepentingannya. Dia tahu kalau ini golongan yang benar. Dia tahu, ya, kalau mereka hanya mengikuti ajaran Rasul SAW. Tapi ini bahaya bagi kedudukan saya, ini bisa menjatuhkan usaha saya, nanti saya gak boleh ini, gak boleh itu, nanti ini bisa demikian dan demikian. Atau sahib hawa, dia tahu ini yang benar dan mengatakan lah, mereka salah, mereka yang demikian dan demikian. Yakidulah al-maka'id, menipu, membuat rencana-rencana dan tipuan untuk mereka. Wayansibulah al-ada, memancangkan permusuhan terhadap mereka ahlu sunnah. Wa yulsiku bi'a'zaman fira, dan menyematkan, menempelkan sebesar-besar kedustaan terhadap mereka. Menuduh, menempelkan tuduhan-tuduhan dan fonis-fonis kepada mereka. Wa ma wajadat hadhil firqatun najiyah fi hadzal zaman asadda wa anka min ula'ika alladhina waqafu fi wajhi sunnah. Dan apa yang didapati, apa yang dijumpai oleh firqatun najiyah, terlebih di zaman ini, zaman beliau, ya, belum lama sebelum kita, adalah lebih hebat, lebih dahsyat, dan bahkan lebih buruk daripada mereka-mereka yang sebelumnya menghalangi di hadapan sunnah Rasulullah SAW. termasuk di zaman beliau sampai sekarang, Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah mendapati ada di antara mereka yang ingin menghadang, merintangi ajaran Rasulullah SAW. Yuriduna itfa'a nuriha, mereka ingin memadamkan cahayanya. Wa tazhidal muslimina fiha, membuat kaum muslimin merasa tidak butuh terhadap ajaran tersebut. Bitilka turuqi wal wasailil mubattarah, dengan berbagai macam metode, cara dan wasilah, perantara, perantara-perantara al-mubattarah yang samar, tidak terang-terangan langsung. Ya, kita enggak butuh sunnah Rasul, kita benci sunnah Rasul, enggak terang-terangan. Terkadang dengan cara-cara dan wasilah perantara yang samar. Allati yahsibuha dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Yang disangka oleh orang yang kehausan seakan air, dan apabila dia mendatanginya ternyata tidak ada apapun yang ia jumpai. Seperti fata morgana, dia sangka itu baik, ada airnya, ternyata tidak ada. Ya. Kemudian dengan berbagai wasilah mereka berusaha memalingkan, ya, dari ajaran as-sunnah dengan yang selainnya, dari fitnah syubhat maupun syahwat. Demikian dan demikian, kalau kamu mempelajari sunnah nanti bagaimana, nanti begini dan begitu. Ini kalau terang-terang, atau dengan cara yang sama, kamu mau jadi apa, masa depanmu bagaimana, nanti terus seperti apa hidupmu, ya, bagaimana dan bagaimana, nakut-nakuti dan berbagai macam. Atau bagusnya kita mengikuti demikian dan demikian, ya, sudah berbeda zaman, demikian dan demikian. Maka orang menyangka itu baik, ya, namun tidak mereka dapati apa-apa dari hal tersebut. Walaqad tashakkala hadzal wuquf fi wajhi sunnah fi suwar kullu suratin tulaimu dharfa alladhi nuzzima laha an tanzila fi. Dan sungguh tashakkala hadzal wuquf, telah berbentuk yakni wuquf, sikap ini dalam menghadang sunnah ini berwujud, berbentuk dalam beberapa suwar, beberapa penampakan, beberapa bentuk. Kullu suratin tulaimu dharfa alladhi nuzzima laha an tanzila fi. Setiap bentuknya menyesuaikan dengan wadah, dengan tempat yang sudah dibuat, yang sudah disusun untuk dia tepat masuk dan turun di situ. Oh, kalau di sini kelihatan sudah demikian dan demikian, ya, dihadapi dengan begini dan begini. Yang di sini demikian dan demikian. Baik yang terang-terangan maupun sama. Baik dari kalangan kufar musyrikin, ya, ataupun dari munafikin yang menampakkan keislaman, ya, adalah, atau sebagaimana tadi dari ahlul bidah dan juhal, ataupun dari orang-orang yang tidak tahu ilmu dan menghukumi. Fataratun yushanni wa ala fa'il sunnah bismi tafriqihi bihadzal fi'l wahdatal muslimin wa kadzibu wa aynullah. Terkadang mereka menjelek-jelekkan pelaku sunnah yang mengikuti sunnah Rasul dengan sebutan tafriqihi bi adzab. Dia telah memecah belah dengan perbuatannya wahdatal muslimin, persatuan kaum muslimin. Ini termasuk tuduhan. Dia telah memecah belah persatuan kaum muslimin. Ya. Katanya ada kelompok-kelompok menyimpang demikian dan demikian. Tidak. Semuanya satu, semuanya benar, tidak ada yang salah. Dan mereka menuduh Ahlus Sunnah, dan bahkan tidak segan ulama'nya. Ketika para ulama menyebutkan firqah-firqah yang menyimpang tadi, tidak segan mereka untuk menjuluki hal ini. Mufarriq wahdatal muslimin, dia telah memecah belah persatuan muslimin. Jika terhadap ulama hadis pun tidak malu dan tidak segan diucapkan seperti ini, bagaimana lagi dengan yang orang-orang kecil nih? Ya. Maka Ahlus Sunnah yang lebih kecil dan lebih bawah, maka sangat mungkin. Ini diantara salah satu tuduhan yang sering disematkan. Satu dari dua hal, imma jahil karena belum tahu, ya, atau yang kedua sahib hawa wa kadzibu wa imullah, dan mereka telah salah sungguh demi Allah. Ya, dusta di sini dalam bahasa Arab bisa bermakna bil amd, ta'ammudan atau bi ghairi amd, baik dengan sengaja maupun tidak, ya. Jadi ini termasuk bentuk tuduhan yaitu pecah belah. Padahal yang namanya persatuan sangat diinginkan dan diharapkan oleh setiap muslim, terlebih Ahlussunnah. Bahkan itu termasuk pilar pokok kita. Syekh Muhammad An-Najdi menyebutkan dalam salah satu kitab beliau yang penting, Ushulussittah, salah satu pilarnya adalah yaitu persatuan, mempersatukan. Namun ingat, persatuan harus ada aturannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan bukan semua dengan berbeda akidah, berbeda keyakinan, kemudian semua saling dipersatukan. Maka ini beberapa di antaranya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pekan yang akan datang dari Daruratul Ihtimam bi Sunanin Nabawiyah. Nasallallahu ilman nafi'an, dan betapa butuhnya kita dibimbing para ulama lebih di zaman-zaman seperti sekarang ini, dan untuk kita mengikuti jalan yang sudah ada, yang sudah ada dan dicontohkan, baik yang sudah terdahulu meninggalkan kita maupun yang masih hidup, dan jangan kita menerka-nerka membuat jalan sendiri. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.